بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين segenap saudaraku kaum muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah demikian kata atau kalimat yang selalu kita peruntukkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak, karena kita senantiasa terus dicurahkan dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, baik yang kita rasakan maupun kita belum merasakannya. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena demikian banyak kenikmatan yang telah Allah berikan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satunya adalah kenikmatan kita masih diberikan kenikmatan berada di atas at-tauhid. Kita masih bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala sampai detik ini, sampai pagi ini. Kita pun masih berada di atas sunnah, di atas tuntunan, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu cinta dan menginginkan untuk sesuai dengan tuntunan beliau, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita pun tidak terlepas dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tentu kita berusaha untuk mengikuti. Kalaupun kita tidaklah bisa mengikutinya dengan berlari, berjalan, maka merangkak pun kita berusaha untuk mengupayakan agar kita bisa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sadari dan marilah kita rasakan bahwa sampai pagi ini kita masih berada di atas kenikmatan yang terbesar yang belum tentu seluruh hambanya bisa merasakannya. Apalagi kemudian kita diberikan kenikmatan untuk bisa untuk kecondongan mendengarkan ayat-ayatnya, mendengarkan hadis-hadis dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kita bangun dari istirahat kita selesai sholat subuh 6 berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan. Demikian yang terngiang-ngiang pada setiap diri umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semestinya, terkhusus ahli sunnah wal jamaah, hidupnya diliputi dengan ilmu. Allah Ta'ala, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ketahuilah ini begitu kenikmatan. Sekali lagi, ini merupakan kenikmatan kita bisa mau untuk duduk di majelis ilmu. Naam. Yang di situ dibahas firman-Nya Allah Jalla wa Ala, dibahas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana waktu yang lebih mulia dibandingkan itu? Naam. Maka kita manfaatkan dari waktu-waktu yang sebentar dalam kehidupan ini menyibukkan diri berilmu tentang agama kita, yang itu bentuk ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadirin segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah memasuki bab yang ketiga adalah bab tentang birrul ab, berbakti, berbuat baik kepada ayahnya, kepada bapaknya. Nah, tentunya bab demi bab yang disusun oleh penulis, yakni Al-Imam Naam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, atau yang disingkat dikenal dengan Al-Imam Bukhari Rahimahullah, yang tidak asing bagi setiap kaum muslimin nama beliau. Diriwayatkan hadis oleh Al-Imam Bukhari, maka itulah yang sedang kita bahas, salah satu karya beliau Al-Adabul Mufrad, bab yang membahas secara khusus tentang masalah adab-adab, dibukukan, dikumpulkan secara khusus oleh beliau rahimahullah. Maka dari bab pertama beliau sebutkan tentang keutamaan, tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bab kedua menyebutkan tentang berbuat baik kepada ibu. Naam, karena berbakti kepadanya dikedepankan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan, kepada siapa aku harus berbaik-baik ya Rasulullah? Ketika datang sahabat bertanya kepada beliau, maka beliau katakan ibumu. Sampai beliau ulang 3 kali. Barulah setelah itu adalah kepada ayahmu. Maka bab berikutnya yang ketiga, bab birrul ab, berbuat baik kepada ayah. Menunjukkan sistematisnya, penulis meletakkan bab demi bab secara tertata, secara berurutan. 6. Bab ini beliau paparkan, beliau bawakan 2 hadis. Hadis yang pertama sudah kita bahas, sudah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Melangkah pada hadis berikutnya secara urutan adalah hadis yang ke-6. Jika diurutkan dari bab yang pertama. Haddatsana Bishr ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم ورحمهم الله جميعا أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. Disebutkan dalam kisah ini, kisah yang sahih, yang riwayatnya sampai kepada sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita telah tahu bagaimana biografi beliau, sebagaimana telah disampaikan pada kajian yang lalu. Seorang sahabat yang masyhur, tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Beliau bermulazamah, beliau meluangkan banyak waktu untuk selalu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedekatannya tentunya mendapatkan curahan ilmu yang demikian derasnya. Di antaranya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kaum muslimin hari ini. Sering kita baca riwayat dari beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka riwayat melalui jalan beliau adalah terbanyak secara mutlak di antara sahabat yang lainnya. Abu Hurairah meriwayatkan, menyebutkan satu kisah, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang, rajulun adalah kata dalam bentuk nakirah. Nakirah itu dengan tanda fathatin, kasratin, dhammatin. Naam. Kalau di sana ada kata nakirah, maka di sana pula ada kata ma'rifah. Ciri ma'rifah biasanya diawali dengan al. Sebagai contoh kata rojul, jika nakirah maka ar-rojulu. Tetapi tidak demikian, dalam riwayat ini disebutkan dengan kata nakirah. Apa maksud kita untuk mengetahui masing-masingnya? Nakirah, ma'rifah. Maka berfungsi jika nakirah menunjukkan keumumannya. Tidak tahu siapa orang tadi yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, dan tidak disebutkan dalam keterangan siapa namanya, dan tidak mengharuskan bagi kita untuk menelusuri, karena memang yang dipentingkan bagaimana kejadian atau kisah kedatangan orang tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rajulun, telah datang seseorang laki-laki Nabi Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Faqala, orang itu bertanya, meminta bimbingan, meminta petunjuk, meminta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Untuk aku bisa beramal saleh, aku kepingin untuk bisa beramal dengan amalan yang baik, yang menjadikan sebab ridhonya Allah, yang bisa mengantarkan kepada jannahnya Allah Jalla wa'ala. Nah, sekian banyak amal soleh. Ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepada aku siap saat ini untuk melakukannya. Nah, dari sekian bentuk amal soleh yang demikian banyak, maka yang dipilih, yang disebut, yang diarahkan jawaban itu kepada orang laki-laki tadi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, birru ummik, berbuat baiklah kepada ibumu. Naam, berbaktilah kepadanya. Naam. Menunjukkan demikian amalan yang besar. Setelah kita juga sudah mengetahui hadis-hadis sebelumnya. Naam, maka kita melangkah kepada hadis berikutnya dengan riwayat yang lain. Naam. Maka Imam Bukhari rahimahullah mengetengahkan hadis-hadis naam yang secara maknanya atau secara garis besarnya adalah sama. Naam, perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk berbakti kepada ibu lebih dikedepankan sampai diulang oleh Rasulullah SAW dengan sekian riwayat termasuk riwayat ini. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada orang tadi bahwa termasuk bentuk amalan soleh yang tinggi nilainya adalah birru ummik, berbuat baik kepada ibumu. Tsumma ada, kemudian orang tadi mengulang. Artinya pertanyaannya. Faqala, bertanya lagi, ma ta'muruni, perintahkan lagi kepadaku ya Rasulullah amalan apa lagi? Faqala, maka ternyata jawaban beliau, birru ummik, tidaklah beda dengan jawaban yang pertama. Tsumma ada, kemudian orang tadi bertanya lagi. Naam. Faqala, maka beliau katakan birru ummik. Beliau masih menjawab dengan jawaban yang pertama, seperti jawaban pertama dan jawaban yang kedua, birru ummik, berbuat baiklah kepada ibumu. Tsumma ada rabi'ah, kemudian mengulang lagi sampai keempat kali. Maka beliau jawab birru ummik. Beliau masih tetap pada jawaban pertama, kedua, dan ketiga. Berbuat baiklah kepada ibumu. Tsumma adal khamisah. Kemudian mengulang yang kelima kali. Barulah beliau menjawab birru abak, berbuat baiklah kepada ayahmu. Dalam riwayat ini, apabila kita perhatikan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang kelima dengan bab yang sama, enam, bahwa pada hadis sebelumnya, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa aku harus berbuat baik, beliau jawab kepada ibumu, yang kedua kepada ibumu, kemudian yang ketiga kepada ibumu, barulah yang keempat kepada ayahmu. Sedangkan riwayat yang keenam yang bersama kita, beliau sebut berbuat baik kepada ibu empat kali. Barulah yang kelima beliau sebut kepada ayahmu. Enam. Menunjukkan kefaqihan Al-Imam Bukhari rahmatullahi alaihi mengetengahkan riwayat-riwayat. Enam. Hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang banyak. Naam, dari jalur yang di sana disebutkan dengan redaksi padanya ada perbedaan satu dengan yang lainnya, beliau ketengahkan untuk semakin tahu umat ini. Naam, bagaimana kelengkapan riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus terkait dengan inti dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tetap dari sekian banyak riwayat berbuat baik kepada ibu didahulukan sebelum kepada ayahnya. Baik yang beliau sebutkan sampai 3 kali maupun yang beliau sebutkan sampai 4 kali. Maka pada jawaban yang terakhir beliau perintahkan untuk berbuat baik kepada ayahnya yang tidak bisa dikesampingkan. Itu orang tua kita, ayah kita yang memberikan nafkah setelah bekerja mencari nafkah yang halal. Allah Jalla wa'ala berikan rezeki, kemudian dituangkan rezeki tadi kepada keturunannya, kepada anaknya. Begitu besar perjuangan sang ayah mencari rezeki di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa yang dia dapatkan dari rezeki yang halal, sekalipun sedikit, tetapi itu halal, tetapi itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka menjadi sebab ridhonya Allah, menjadi sebab rezeki itu rezeki yang barokah. Dan apa yang dia berikan kepada istrinya, apa yang disuapkan ke istrinya, apa yang diberikan makan dan minum, sandang dan papan kepada istrinya dan demikian pula kepada anak-anaknya adalah bentuk sedekah. Maka sang suami, sang ayah memberikan nafkah itu bentuk sedekah. 6. Setiap hari secara tidak terasa, antum, wahai al-aba, para bapak, setiap hari keluar dari rumah mencari rezeki yang halal, berapapun yang antum telah dapatkan, selama itu dengan cara yang disyariatkan, rezeki yang halal, maka itu barokah. Akan berpengaruh kepada apa yang dimakan oleh istri dan anak-anaknya, menumbuhkan daging di tubuhnya, yang dengan daging dari yang halal tadi akan berbuah suatu amalan yang baik pula. Tapi sebaliknya jika dicurahkan, diberikan dari rizki yang haram, rizki yang syubhat, mengandung kerancuan, maka akan dimakan rizki tadi oleh istrinya, oleh anak-anaknya, dari yang syubhat, dari yang haram, maka demikian pula akan menghasilkan amalan yang tidak baik pula. Maka itu berpengaruh dari apa yang dimakan dan diminum. Demikian pula proses untuk mencari rezeki pula telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bertebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuai dengan yang digariskan, sesuai yang ditetapkan. Maka tidak perlu bagi seseorang untuk menerjang sesuatu yang syubhat apalagi yang haram, karena rezeki itu sudah maktub, telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum dia lahir, setiap hari dia mencari nafkah telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tidak perlu cemas, seberapapun dia dapat, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka dinikmati, bisa mengarahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah itu rezeki yang barokah, yang bisa mengantarkan kita untuk melakukan ketaatan, melakukan amalan soleh. Itu juga pengaruh dari rezeki yang kita dapatkan. 6. Maka seseorang tidaklah akan meninggal dunia kecuali setelah lengkap rezekinya. Bulan akan hidup di dunia sekian tahun. Kapan dia akan meninggal? Tahun berapa? Bulan berapa? Hari apa? Jam berapa? Menit keberapa? Detik keberapa? Semua telah tertulis sebelum kita lahir. Bulan rezekinya selama hidup di dunia sekian tahun tadi sekian. Nah, maka kalau kita sudah yakini seperti itu, cari rezeki yang halal, tidak mungkin akan terkurangi jatah kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkannya. Sehingga tidak perlu menggebu-gebu, kemudian berantusias mencari suatu keuntungan, tetapi di sana mengandung perkara yang haram, atau setidaknya mengandung syubhat. Fattaqullah, maka takwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan membiarkan diri kita. 6. Selalu Allah Jalla wa'ala cukupi rezeki kita selama kita iman kepada Allah, selama kita mau memperhatikan terhadap syariatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin rezeki kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah jelas tentang berbuat baik kepada ayah dengan riwayat yang kedua pada bab ini. 6. Sengaja dikhususkan bab oleh penulis rahimahullah ta'ala berbakti kepada ayah, karena berbakti kepadanya pun memiliki kedudukan yang tinggi pula. 6. Merupakan tonggak rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Laki-laki itu pemimpin bagi an-nisa, bagi istrinya. Laki-laki adalah pemimpin. 6. Bukan sebaliknya wanita pemimpin bagi laki-laki. Tapi Allah Jalla wa'ala berikan kelebihan sebagian kepada sebagian yang lain, diantaranya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dijadikan pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. 6. Sisi lain, saksi laki-laki satu, jika perempuan dua saksi. 6. Laki-laki mendapatkan bagian waris setengah atau dua kali dari bagian wanita. Kenapa ini semua? Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab. Yang Allah maukan dengan bagian waris yang lebih tadi, bisa mengayomi. 6. Dari apa yang di bawahnya. Sementara wanita mendapatkan separuh bagian dari laki-laki tadi, adalah karena sifatnya dia sudah ada yang menanggung, sehingga dia diberikan jatah yang secukupnya baginya. Semua telah ditentukan masing-masing syariatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pimpinan salat laki-laki. 6. Maka tidak ada 6. Dalam agama ini pimpinan salat wanita memimpin salat laki-laki. Semua ini kelebihan laki-laki dibandingkan wanita. 6. Lahirnya anak laki-laki disunnahkan untuk berakikah atau nasikah. 6. Menyembelih kurban jika lahirnya laki-laki, maka dua ekor kambing. Jika anak itu wanita, maka satu ekor kambing. Mengapa demikian kalau bertanya? Demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa hikmahnya, apa yang terkandung? Yang jelas itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain, wanita diberikan kelebihan oleh Allah Jalla wa'ala, dimuliakan. Yang tadinya mereka membeber aurat, maka dengan datangnya Islam kemudian diangkat. Dia diperintahkan untuk menutup auratnya dari ujung rambut sampai bawah kakinya, seluruh tubuhnya. Semua ini dalam rangka untuk memuliakan, menjaga keberadaan mereka, para nisa, para wanita kaum muslimin, dihargai, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dan termasuk pada hadis ini, ibu sebagai seorang wanita dikedepankan, bahkan disebut berulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum laki-laki. Semua ditempatkan pada tempatnya masing-masing oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, kita melangkah pada perawi hadis yang disebutkan. Haddatsana Bishr bin Muhammad. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Siapa beliau? As-Sakhtiyani. As-Sakhtiyani. Nah, nisbatnya kepada Sakhtiyani, mungkin itu nama tempat. Nah, sebagaimana seseorang perawi yang lain, Ayyub As-Sakhtiyani. Maka di sini Bishr As-Sakhtiyani. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Kata Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah. Telah mengkabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah siapa? Maka kalau tidak diterangkan kita tidak tahu. Nah, maka Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibnul Mubarak. Naam. Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama ahli sunnah yang tidak asing lagi. Naam, kita tidak asing dengan nama beliau Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadah al-Handali. Demikian lengkap nama beliau. Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadah al-Handali, ahadul a'immatul a'lam, salah seorang dari ulama yang tersohor, yang ternama, wa syuyukhil Islam, dan syekhnya Islam. Gelar syekhul Islam, fulan, gelar syekhul Islam, maka ini merupakan gelar bagi para ulama yang ternama, yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga sampailah pada julukan Syekhul Islam. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Qayyim, dan yang lainnya. Maka Abdullah Ibn Mubarak, Syuyukhul Islam. Terkumpul pada beliau ilmu, terkumpul pada beliau fiqih, terkumpul pada beliau adab, dan juga qiyamul lail. Beliau selalu melakukan qiyamul lail wal hajj. Beliau tidak tertinggal untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau juga ikut al-ghazwu, ikut dalam peperangan. Naam. Dan juga as-syaja'ah, beliau memiliki keberanian. Naam. Dan tegas. Dan beliau tarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan pembicaraan yang tidak berguna. Ini salah satu yang bisa kita ambil manfaat dari adab-adab para ulama. Tarkul kalam ma la ya'ni. Beliau meninggalkan pembicaraan yang tidak menguntungkan. Naam, la dunya walal walal akhirah. Tidak beruntung terkait perkara dunianya apalagi akhiratnya. Naam. Maka seseorang tidaklah bisa menimbang-nimbang ketika berbicara apakah ini menguntungkan nasib saya, terkhusus di akhirat. Apakah ini bisa membuahkan hasil berupa al-ajr, pahala ataukah tidak. Walaupun di sana adanya pembicaraan atau perkataan yang sifatnya mubah. Nah, tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Nah, maka yang mubah jadi jangan sampai keseret. Nah, bergeser kepada negatif sehingga tadinya mubah kemudian bergeser kepada yang haram. Seperti apa haram? Seperti ghibah, membicarakan aib saudaranya. Tadinya mubah-mubah saja. Nah. Tapi kemudian ketika agak lama, kemudian bergeser. Nah. Tentunya seorang bisa memilih targetnya pembicaraan itu mengandung yang baik. mengandung yang menguntungkan akhiratnya. Maka salah satunya sifat Al-Imam Abdullah ibn Mubarak tarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan pembicaraan apa yang tidak berguna bagi beliau. Naam. Dan ini bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islamnya seseorang tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan pembicaraan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Naam. Wa qilla al khilaf ala ashabih, beliau sedikit berbeda atau berselisih dengan apa teman-teman sejawat beliau, yakni beliau berusaha untuk menghindari adanya khilaf, qillatul khilaf, sedikit khilaf yang terjadi. Naam, kalaupun ada sifatnya atau persentasenya kecil, sedikit. Naam. Wattijarah, dan beliau berusaha untuk membatasi dalam masalah tijarah, urusan apa berdagang, artinya urusan untuk dunia. Naam. Ini di antaranya, sampai-sampai kata Al-Fudail bin Ayyad mengakui, laula anta wa ashabak mattajartu. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak kepada Fudail bin Ayyad, laula anta wa ashabak, seandainya bukan karena kamu dan bukan karena teman-temanmu, mattajartu, niscaya aku tidak akan berdagang. Nah, sampai seperti itu beliau katakan kepada Fudail bin Ayyad, menunjukkan qillatut tijarah, sedikit tijarah yang beliau lakukan, yang tentunya beliau maksudkan beliau sibukkan dengan amalan-amalan yang lain. Bukan berarti tijarah terlarang, tidak, tetapi beliau menimbang-nimbang yang lebih manfaat dari itu, masih banyak yang perlu dikedepankan, dipentingkan. Tijarah tetap tijarah, yang penting bisa makan, bisa minum, tidak mati. Enam. Ya, menunjukkan begitu antusiasnya beliau rahimahullahu taala mementingkan yang lebih dari itu. Di antaranya juga, kana yunfik alal fuqara fi kulli sanah 100,000 dirham. Beliau menginfakkan kepada orang-orang fakir setiap tahun 100,000 dirham. Mungkin beliau tijarah sekedar ada keuntungan untuk dirinya, untuk bisa tercukupi nafkah untuk keluarganya, selebihnya mungkin diinfakkan. Nah, menunjukkan bahwa dengan infak tadi itu harta yang sebenarnya, harta yang hakiki, apa yang dia keluarkan tadi. Nah, kadang kita mau berinfakan terganjal, eman ini, saya cari payah-payah kok kemudian diinfakan begitu saja. Karena menurut dia harta itu yang dia sedang dia rasakan di dunia. Padahal harta yang hakiki apa yang dia infakkan, yang dia keluarkan. Maka orang yang mengerti seperti itu, maka dia akan berlomba-lomba mencurahkan untuk kehidupan dirinya, kemaslahatan dirinya di akhirat kelak. Sehingga tidak asing, tidak jarang di kalangan salaf, di antaranya Al-Imam Ibn Mubarak, yunfiq alal fuqara fi kulli sanah 100,000 dirham. Berinfak kepada kaum fuqara setiap tahunnya 100,000 dirham. Entah berapa nilainya 100,000 dirham di zaman beliau, nam sekitar abad pertama atau memasuki abad kedua, di saat kita sedang berada di abad ke-14. Ya. Nah. Pujian lain datang untuk beliau dari Abu Usamah. ma ra'aitu atlab lil ilmi minhu. Tidak pernah aku lihat seseorang yang semangat dalam menuntut ilmu dibandingkan beliau. Rahimahullah. Nah. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Kita tidak asing lagi. Tidak asing juga dengan nama Imam Nasa'i. Salah satu dari imam-imam Ahlus Sunnah yang memiliki kitab Sunan An-Nasa'i. Nah. Salah satu kitab induk dari kitab induk yang 6. Itu juga memberikan pujian kepada Ibnu Mubarak. Salah satu pujiannya, wala ajma' li kulli khoslatin mahmuda minhu. Tidak terkumpul dari perangai kebaikan yang lebih banyak, yang lebih lengkap dibandingkan beliau. Siapa yang memuji, yang merekomendasi? Ulama. Nah. Kalau tadi Abu Usama, kalau tadi Al-Imam Nasa'i, berikutnya Ibnu Juraij. Ibnu Juraij menyatakan, ma ra'aitu iraqiyan afsahu minhu. Di sini menunjukkan asal beliau juga. Kata Ibnu Juraij, tidaklah aku saksikan seorang Irak, ya, seorang yang berasal dari Irak, afsahu minhu, yang lebih fasih dibandingkan beliau. Berarti menunjukkan asal Ibnu Mubarak dari Irak. Sebelumnya kita kaji, lagi kita dapatkan dari Irak. Baik disebutkan wilayahnya Basrah atau Kufa, yang jelas dari Irak. Nah, tempatnya para ulama di masa itu. Nah, demikian kata Ibnu Juraij, tidak aku saksikan seorang Irak yang lebih fasih dibandingkan beliau. Beliau hadir di majelisnya Imam Malik rahimahullah. Duduknya beliau agak jauh. Posisi duduknya beliau agak jauh. Jika dalam pelajaran itu disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, maka di sana ada pertanyaan. Nah, adanya suatu pertanyaan. Maka beliau tanya kepada yang hadir. Nah, maka nampaknya belum ada yang bisa menjawab. Ternyata yang menjawab Abdullah. Abdullah ibn Mubarak, nam yujibuhu bil khafa. Beliau menjawabnya dalam kondisi tersembunyi. Ya, karena menjauh tadi. Tidak tampak, mungkin tidak tampak langsung. Setelah diketahui oleh Imam Malik rahimahullah, ternyata yang menjawab adalah Abdullah ibn Mubarak. Beliau terheran-heran dan menyukai adabnya beliau rahimahullah. Nah, menjawabnya dengan suara lirih. Tempatnya agak jauh lagi. Mungkin muridnya Imam Malik banyak. Nah, tidak kelihatan mana yang menjawab seperti ini. Nah, itulah beliau, Abdullah ibn Mubarak. Pujian datang lagi dari Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi nampaknya di sini adalah Abdurrahman bin Mahdi. Ma ra'aitu afsah ansahu lil ummah minhu. Tidak aku dapati, aku ketahui orang yang selalu secara kontinu menasihati umat dibandingkan beliau. Terus sabar menyampaikan nasihat kepada umat. Kadang ada orang tidak sabar untuk ngasih nasihat. Nah, tapi beliau sabar. Nah, sampai-sampai digelari, direkomendasi oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, tidaklah aku saksikan ansahu lil ummah minhu. Nah. Berkata Al-Aswad ibn Salim. Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu bibni al-mubarak fattahimhu 'ala al-islam. Jika engkau ketahui ada seseorang yang yaghmiz, yang mencela atau menfitnah terhadap Ibnu al-Mubarak, fattahimhu 'ala al-islam. Maka tuduhlah dia terhadap Islam, maksudnya waspadakan umat darinya, hati-hati. Dia orang suka memojokkan atau menjatuhkan kredibilitas Abdullah al-Mubarak. Sementara sudah diketahui bagaimana pujian dari para a'immah muhadditin sebelumnya tentang beliau. Nah, kalau ada orang tidak suka, maka berarti artinya penyakit. Sebab apa ketidaksukaan tadi? Atau cari-cari saja kesalahan-kesalahannya. Dan sebagainya untuk menjatuhkan kedudukan beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Aswad ibn Salim, ma ra'aitu ar-rajula yaghmiz bibni al-mubarak fattahimhu 'ala al-islam. Sama seperti seseorang menggunjing, membicarakan imam-imam ahlus sunnah, Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Naam, Hafizahullah, dan para a'immah ahlus sunnah yang lainnya, Naam, yang sezaman dengan kita, yang sebagainya sudah tiada, dan yang lainnya juga masih ada, semoga Allah Jalla wa'ala jaga, maka kalau ada seseorang membicarakan tentang aibnya atau mencela atau sampai menfonis dengan fonis yang negatif, maka ketahuilah hati dia tidak beres. Nah, sebagaimana imam-imam ahlus sunnah di zaman sebelumnya seperti itu. Ciri khas orang yang berpenyakit hatinya, orang-orang yang ada kebid'ahan pada dirinya, tentu tidak suka kepada ahlus sunnah. Nah, pada pribadi ahlus sunnah, apalagi kepada imam ahlus sunnah. Nah, itu berarti hatinya ada sesuatu. Maka semua akan terungkap. Apa yang di hati itu akan terungkap melalui lisannya. Nah, akan bisa ternilai dari situ. Berikutnya, beliau termasuk imam yang dikabulkan doanya. Nah, dikatakan demikian adanya satu kejadian seseorang yang buta meminta didoakan oleh Ibnu Mubarak supaya dia bisa lihat lagi. Fada'alah, maka didoakan kebaikan oleh Ibnu Mubarak. Ya Allah, berikan kenikmatan darimu ya Allah kepadanya untuk bisa dia melihat, bisa menikmati nam apa yang dia lihat. Kembalikan pandangan matanya ya Allah. Yang semakna dengan itu, faradallahu alaihi basarah. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala kabulkan sehingga orang tadi bisa melihat kembali. Ini termasuk karamah. Karamah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Yang bisa diberikan itu adalah hambanya yang beriman. Hambanya yang bertauhid. Nah, maka tidak menutup kemungkinan setiap diri orang yang beriman, namanya orang beriman itu dia walinya Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah walinya Allah. Mungkin seseorang bisa diberikan karomah dalam kondisi dia tidak merasakannya. Jadi karomah bukan disengaja. Karomah itu bukan seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang. Dibacok tidak terasa, kemudian tidak luka dan sebagainya. Makan beling kemudian tidak apa-apa, ini karomah. Sama sekali ini bukan karomah dan bukan wali. Nah, wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Nah, seseorang bisa melakukan seperti itu dengan kesengajaannya, mungkin dengan bantuan syaitan. Nah, bisa kebal, bisa ini, bisa itu, sehingga umat terperanjak untuk mengakui kekuatannya dan sebagainya. Nah, maka karomah terkadang orang yang melakukannya tidak merasa bahwa dia diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahas secara tersendiri karomah di dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kitab Ahlus Sunnah, maka di sana tidak lepas dibahas tentang masalah karomah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari bab demi bab, maka di antaranya disebutkan juga tentang masalah karomah. Nah, maka kita akui bahwa karomah itu ada. Nah, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Bukan kemudian menurut penilaian awam dan sebagainya. Ini beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Permintaan dari orang yang buta tadi. Kemudian Allah berkenan untuk mengabulkannya. Beliau dikisahkan pernah pinjam pena dari seseorang yang berada di Syam. Dulu istilahnya Syam. Negeri Syam. Asy-Syam. Yang sekarang sudah menjadi beberapa negara. Negeri Syam yang sekarang adalah Suriah. Dan juga Lebanon. Dan juga Palestine. Nah, ini di antara negeri Syam. Yang jelas dalam kisah ini ada seseorang dari negeri Syam. Ibnu Mubarak pernah pinjam pena dari seseorang di negeri Syam. Kemudian dibawa oleh beliau ke Khurasan. Nah, Khurasan wilayah dari Rusia sana. Nah, terbawanya nasian karena lupa. Nah, namanya manusia tidak lepas dari itu, kebawa penanya tadi. Nah, ketika disadari, diketahui bahwa ini penanya orang tadi. Nah, kemudian beliau balik ke Syam untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Rahimahullahu ta'ala. Nah, siapa beliau? Abdullah Ibn al-Mubarak Ibn Wadah Al-Hamdali rahimahullahu ta'ala. Kira-kira bisa dirasa manfaatnya dengan mengetahui biografi salaf. Kalau tidak tahu, cuma disebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan, tidak tahu masing-masingnya, maka tidak muncul kenal, apalagi cinta. Iya, nah, ini maksudnya. Dan mereka punya jasa menukil riwayat-riwayat sampai kepada sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menukil ilmu, usaha yang begitu mulia, yang begitu besar. Beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. 6 dan beliau wafat pada 181. Berapa umur beliau? 6. Dan beliau berumur 63 tahun. Salasun wasituna sanah. Umur 63 tahun dengan sekian kemuliaan. Nah, berarti menunjukkan ilmunya itu barokah. Ya. Tinggal kita kembalikan diri kita. Kita ini sudah umur sekian. Apa yang sudah kita sumbangsihkan kepada Islam? Sudah sebanyak mana amalan yang sudah kita lakukan? Kita ini bagaimana posisi kita atau nilai kita di dalam Islam? Maka kita kembalikan ke diri-diri kita. Kita bercermin dengan generasi-generasi yang mulia, para salaf, salafus salih, ridwanullahi alaihim ajma'in. Seandainya kita tidak bisa meniru mereka secara utuh, paling tidak kita bisa semampu yang bisa kita lakukan. Nah, maka itulah maksud kita mengetahui masing-masing biografi mereka, rahimahumullahu ajma'in. Kemudian satu lagi, hanya singkat saja, Yahya bin Ayyub. Tinggal satu lagi, akhbarana Abdullah, kata Bishr bin Muhammad telah memberitakan kepada kami Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mubarak tadi sudah disebutkan. Kemudian qala, kemudian Abdullah bin Mubarak menyatakan, akhbarana Yahya bin Ayyub. Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Ayyub. Nama lengkap beliau Yahya bin Ayyub bin Amr bin Jarir. Hafidh Abi Zur'ah. Kita sudah sebutkan makna Hafidh pada pertemuan yang lalu. Artinya cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Ya. Beliau cucu lakinya Abu Zur'ah. Beliau cucu laki-lakinya Abu Zur'ah. Siapa Abu Zur'ah? Sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Beliau bin Umar bin Jarir al-Kufi. Salah seorang imam di kalangan tabi'in yang thiqah. Dan Abu Zur'ah mengingatkan kembali. Beliau cucunya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah seorang sahabah. Abu Zur'ah cucunya. Kemudian Yahya bin Ayyub cucunya lagi. Yahya bin Ayyub punya kakek Abu Zur'ah. Abu Zur'ah punya kakek sahabah yaitu Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yahya bin Ayyub menyatakan haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah, berarti kakeknya. Kemudian Abu Zur'ah menyebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Maka sampailah riwayat terakhir kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengkisahkan kejadian tadi, datangnya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apa yang kau bisa perintahkan kepadaku? Maka beliau arahkan sebagaimana yang diterangkan tadi maknanya sebelumnya. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji pada kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi catatan amal saleh yang begitu besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan semoga kita tertuntun dalam kelanjutan hidup kita ini selalu di bawah bimbingan Al-Quran was-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.